Apakah boleh kita berkumur-kumur dan menggunakan obat kumur untuk menghilangkan bau mulut yang mengandung alkohol? Jadi obat kumur yang mengandung alkohol untuk menghilangkan bau mulut. Jawabannya, kalau dia mengandung alkohol, tidak boleh digunakan. Kalau alkohol itu dari jenis alkohol yang sifatnya memabukkan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haram, qaliluhu wa katsiruhu." Setiap yang memabukkan adalah haram, sedikit maupun banyak. Iya. Demikian pula dicampur dengan minyak wangi adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Kalau minyak wangi ada campuran-campurannya, bukan alkohol. Iya. Bukan alkohol. Lewat kumur saya nggak tahu apakah ada atau tidak. Iya.